Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yuminin wa ba'd. Saudaraku yang Allah muliakan, tidak ada kata yang layak untuk kita angkat pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersua pada kesempatan kali ini di jam yang sedikit berbeda daripada biasanya, dan ini jam di saat 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk menyelesaikan beberapa sisi atau beberapa faktor. Yang pertama tentu saja keletihan yang dirasakan oleh orang-orang yang berusaha mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghidupkan malam-malam di 10 malam ini. Malam-malam di 10 malam ini. Dan tentu saja setelah seseorang itu habis-habisan di malam hari, dia akan diserang rasa ngantuk yang luar biasa ketika ba'da subuh. Oleh karena itu, kita majukan agar mempercepat waktu istirahat juga begitu syuruk datang. Dan di waktu yang sama, kita tahu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita memanfaatkan ba'da subuh, waktu pagi, khususnya sekali lagi pada subuh sampai syuruk. Sebagaimana sabda Nabi SAW, buri kali umat fi bukuriha, umatku itu diberkahi di waktu paginya. Dan prime time pagi adalah subuh ke syuruk. Bagi yang belum tahu syuruk-syuruk itu terbitnya matahari. Jadi terbit fajar masuk waktu subuh sampai terbitnya matahari. Itu adalah hal yang sangat prime time di sebuah hari, di samping sepertiga malam terakhir tentu saja. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, bagaimana cara menggabungkannya dengan keterbatasan pertimbangan kita tentu saja dan kelemahan ilmu kita, maka kita berusaha majukan sedikit lalu kita selesaikan lebih cepat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi hal tersebut. Dan yang berikutnya, saudaraku yang Allah muliakan, kita tahu bersama bahwa amalan yang paling Allah cintai adalah adwamu hawa inqal, yang paling kontinu walaupun sedikit. Sekali lagi, yang paling kontinu walaupun sedikit. Maka sebisa mungkin kita tidak meliburkan kajian Riyadhus Shalihin kita selama masih bisa diperjuangkan. Kecuali kalau sudah mentok atau ada kondisi yang tidak memungkinkan, fa qadarullah ma syaa fa'al. Apa yang Allah takdirkan, dan itulah yang terjadi sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama masih bisa, maka jagalah konsistensi walaupun sedikit. Walaupun cuma 15 menit, walaupun cuma setengah jam, walaupun nggak sampai satu jam. Konsistensi itu penting karena konsistensi adalah salah satu syarat mutlak untuk kesuksesan di dunia dan di akhirat. Di bidang manapun, salah satu syarat sukses adalah konsistensi. Kalau kita konsisten di sebuah bidang, maka kita akan berhasil dengan izin Allah di bidang tersebut. Tapi kalau kita kutu loncat, atau kita gak bertahan, kita boringan, kita hanya ngerjakan tinggal, ngerjakan sebentar tinggal, maka kita nggak akan berhasil. Bahkan bisa jadi di bidang manapun, illa man rahimah rubu, kecuali memang pengecualian yang Allah berikan. Tapi itulah kaidah. Makanya para ulama mengatakan man thabata nabat, barang siapa yang konsisten di satu titik, maka dia akan tumbuh. Maka dia akan tumbuh. Bibit seunggul apapun, sebagus apapun, kalau kita tanam lalu beberapa hari kemudian kita gali lagi, terus kita pindah, kita pindahkan ke spot tanah yang lain, lalu kita tanam, lalu beberapa hari kemudian kita gali lagi, lalu kita pindahkan ke spot tanah yang lain, apakah akan tumbuh? Enggak. Begitu juga dengan iman kita, ketakwaan kita. Makanya pentingnya majelis-majelis rutin. Apalagi ketika menunya adalah riyadus solihin. Apalagi jika menunya adalah riyadus solihin. Salah satu buku terbaik di dunia. Buku yang terbukti merubah wajah dunia dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, marilah kita pelajari dengan segala keterbatasan kita dan mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke 16 ya. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an. Betul tidak? Iya, hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan bersama dengan sahabat mulia yang satu ini. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, meninggikan derajat beliau, kedua orang tua beliau, dan orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Dan ini keinginan beliau, beliau ingin kita senantiasa mendoakan umat Islam siapapun itu, semoga semua mendapatkan hidayah, taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak beliau ini marilah kita teladani. Dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha." Hadirin yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau ada salah-salah ucap mohon dimaafkan ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu malam agar orang-orang yang melakukan kesalahan di waktu siang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yabsutu yadahu bin-nahar. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu siang. Di waktu siang, liyatuba musii'ul lail. Agar orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat di waktu malam dapat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terus terjadi hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Sampai matahari terbit dari barat. Sampai matahari itu terbit dari barat. Hadirin yang Allah muliakan, mari kita berinteraksi dengan hadis yang luar biasa ini. Hadis yang dikeluarkan Al-Imam Muslim. Adapun yang pertama, perawi hadis ini sudah, atau sahabat yang meriwayatkan hadis ini, itu sudah kita sampaikan di hadis yang keberapa? Hadis yang ke-8. Jadi Abu Musa al-Asy'ari sudah kita bahas di hadis yang ke-8. Beliau sahabat besar dan beliau salah satu andalan Nabi SAW dalam berdakwah. Beliau yang diutus Nabi SAW dengan Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah. Alim jamaah sekalian. Dan ini yang kita teladani dari para sahabat Nabi SAW. Kita masuk ke faedah. Dan waktu kita gak banyak di 10 hari terakhir ini. Yang pertama, jamaah yang Allah muliakan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai taubat seorang hamba. Begitu mencintai taubat seorang hamba. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu malam dan di waktu siang, agar orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bermaksiat itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah suka. Allah mencintai tobat. Tobat seorang hamba. Dan inilah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah membuat Allah itu lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang seperti dan setara dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Dan Allah tidak sama dengan apapun juga. Ketika manusia tidak mau memaafkan kesalahan temannya atau butuh waktu untuk memaafkan kesalahan sahabatnya, Allah enggak. Allah bentangkan tangannya di waktu malam dan di waktu siang, agar orang-orang pendosa itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita-kita yang banyak khilaf, kita-kita yang banyak salah, kita-kita yang banyak maksiat, tidak ragu untuk kembali kepada Allah. Agar kita tahu Allah tuh suka banget dengan pertobatan kita. Allah itu cinta sekali. Dan kita sudah jelaskan di hadis di sebelumnya bahwa bagaimana Allah lebih gembira terhadap taubat seorang hamba dibanding kegembiraan seseorang yang selamat dari kematian, selamat dari maut. Lebih gembira dari orang yang mendapatkan kehidupannya kembali setelah dia ada di ujung jurang kematian. Ini hal penting untuk kita camkan bersama-sama. Itu pelajaran pertama, jemaah. Pelajaran yang kedua. Hadis di atas memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah memiliki tangan. Karena Nabi SAW mengatakan ya busutu yadahu. Allah bentangkan tangannya. Berarti Allah punya tangan. Dan ini selaras dengan apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat 64. Ketika Allah Subhanahu wa taala meluruskan kesalahan pola pikir banyak pihak. Waqalatil yahud. Dan orang-orang Yahudi itu berkata, yadullahi maglulah. Bahwa tangan Allah terbelenggu. Tangan Allah terbelenggu. Apa Jawab Allah, gulat aidihim wa lu'inu bima qalu. Tangan mereka yang terbelenggu. Dan mereka terlaknat karena ucapan itu. Ucapan itu enggak pantas. Sangat-sangat tidak pantas. Bagaimana mungkin seorang hamba berani mengatakan bahwa tangan Rabb-nya itu terbelenggu? Itu sebuah ketidakpantasan. Lalu Allah jelaskan, bal yadahu mabsutatan. Bukan begitu, justru sebaliknya. Kedua tangan Allah mabsutatan. Mabsutatan. Kedua tangan Allah itu terbuka dan terbentang. Allah yang mengatakan kedua tangannya itu terbuka dan terbentang, bukan terbelenggu. Namun yang perlu kita ingat, jemaah sekalian, jangan sampai kita samakan tangan Allah seperti tangan kita atau tangan makhluknya. Karena sekali lagi dalam surat Asy-Syura ayat 11, Allah enggak sama dengan siapapun juga. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tuh enggak sama dengan siapapun dan Ia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, Allah Maha mendengar dan Maha melihat, tapi enggak sama. Itu kan pesannya. Enggak sama. Jangan disamakan. Ya simpel aja, hadirin Allah muliakan. Om, kita sama manusia aja sama-sama punya tangan beda. Panjang tangannya beda. Kemampuan tangannya beda. Warna kulit tangannya beda. Itu sesama manusia. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Sebagaimana yang Allah firmankan sendiri dalam Al-Qur'anul Karim dan surat Al-Maidah ayat 64 dan Nabi SAW sampaikan dalam hadis ini dan banyak lagi dalil yang lain. Pelajaran yang berikutnya jemaah yang Allah muliakan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan kepada kita semua. Jadi Allah dan Rasul-Nya memberikan harapan. Oke, kamu khilaf tadi malam. Kamu melakukan kesalahan tadi malam. Tenang aja, masih ada harapan. Karena Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu siang untuk orang-orang seperti kamu. Orang-orang seperti kamu. Terus sebaliknya, aduh tadi siang gue melakukan kesalahan fatal nih. Gue enggak bisa nahan emosi. Tenang aja. Tenang, bro. Allah membentangkan tangannya di waktu malam untuk orang-orang yang khilaf di waktu siang. Yang khilaf di waktu siang. Oleh karena itu jemaah yang Allah muliakan, ini adalah harapan. Dan sebagaimana yang kita sampaikan, pentingnya memberikan harapan kepada umat. Pentingnya memberikan harapan kepada orang-orang yang kita sayangi. Pentingnya memberikan harapan kepada lingkungan. Pentingnya memberikan harapan kepada murid misalnya. Pentingnya memberikan harapan kepada orang-orang yang sudah tua misalnya. Sebagaimana pentingnya memberikan harapan kepada anak muda. Pentingnya memberikan harapan kepada orang sakit. Karena manusia itu kalau kehilangan harapan, aduh, itu mau duit sebanyak apapun gak ada artinya bagi dia. Fasilitas semewah apapun, dia mau bunuh diri tuh. Gak punya harapan. Padahal itu presiden suite punya dia. Kenapa dia loncat dari balkon presiden suite dia tersebut? Aduh, gue udah gak ada harapan lagi. Gimana gak ada harapan? Itu punya lo semua. Dan bagaimana kalau seseorang kehilangan harapan? Ini bahaya. Pokoknya banyak sekali ayat atau dalil menjelaskan ada harapan. Ada harapan. Ada harapan. Coba kalau misalnya di antara kita ada yang ketiduran tadi malam. Dari jam 9 sampai jam 3 ketiduran. Itu ketiduran apa emang niat tuh Pak Ustadz? Kita aku baik sangka ketiduran udah. Terus gak dikasih harapan, udah telat bro. Gak bisa. Udah, malam 21 hilang gak dapet udah Lailatul Qadar. Udah percuma deh. Kayaknya neraka loh. Itu kalau digit sampai gitu, berantakan tuh hidupnya. Oh gitu ya? Udah terlambat. Gak ada lagi. Tapi kalau bilang, ya udah tobat deh. Bangkit. Nanti malam 22, semangat lagi. Masih ada malam 23, semangat lagi. Masih ada malam 24, semangat. Tapi jangan pernah diremehin. Jadi karena tadi malam ketiduran antum tuh cambuk. Oh oke. Masih ada kesempatan ya. Masih ada harapan. Masih. Allah itu rahmatnya luas. Di hari-hari biasa aja rahmatnya luas. Apalagi 10 malam terakhir. Oke, gue mau berubah. Itu jemaah. Itu hal yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita segera bertobat ketika melakukan kesalahan. Jangan nunda-nunda. Jadi paling enggak kata para ulama, ketika melakukan kesalahan siang, malam udah bertobat. Paling enggak tuh. Paling tidak. Bahkan kata sebagian para ulama, kata Al-Imam Muhammad bin Utsaimin, hadis ini ada arah, ada pesan, Allah tetap terima tobat kita walaupun terlambat. Loh kok terlambat? Iya. Karena seharusnya begitu kita melakukan kesalahan jam 1 siang misalnya, langsung tobat. Sadarnya kapan? Jam 2. Jam 2 tobat. Gak usah nunggu malam. Kita melakukan kesalahan jam 9 pagi, sadarnya 9.30. Ya Allah gue khilaf nih. Langsung 9.30 tobat. Gak usah nunggu. Nanti malam. Baru belajar hadis. Malam. Lo enggak tobat sekarang. Ada banyak dalil lain. Jadi enggak usah. Kita melakukan kesalahan jam 11 malam. Langsung tobat jam 12 misalnya. Sadarnya jam 12. Tahu, oh, aku salah nih. Udah tobat. Mas kok enggak tobat? Hadisnya kan nanti siang. Rencananya sih besok siang jam 12. Karena harusnya kan ya bustu ya dahu finnahar. Allah melapangkan melapangkan tangannya atau membentangkan tangannya itu di waktu siang untuk yang melakukan kesalahan di waktu malam. Lo enggak tobat sekarang. Tobat sekarang. Ini hal penting. Tapi kalaupun kita agak terlambat, Allah tetap terima kok. Ya Allah, itu poinnya. Dan usahakan kalau terlambat, jangan nunggu 1x24 jam. Jangan nunggu. Makanya kata para ulama, ila adamin israr alal maksiyah yawman wahida. Ini dalam jamaah. Jangan, kalau dua dosa, jangan nunggu sehari semalam. Atau jangan nunggu satu hari. Segera langsung. Hari itu selesaikan. Hari itu tobat. Jangan nunggu sampai hari esok. hari itu tobat aja. Tadi kita jelaskan keterangan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada unsur terlambatnya. Karena kalau bisa detik itu tobat. Nah, ini pelajaran, ini penting pelajaran bagi kita. Jangan nunggu dosa bermalam dulu di rumah kita. Jangan nunggu dosa itu stay satu hari dulu di rumah kita atau dalam diri kita mungkin lebih tepatnya. Jadi biarkan dosa itu nginep di diri kita satu hari satu malam misalnya. Udah paling paling mentok tuh melakukan kesalahan siang malam tobat. Malam siang tobat udah. Jangan ditunda. Ini diantara kita nih yang lagi misalnya lagi ribut suami istri. Udah buat kesalahannya siang malam selesain. Malam masalah siang selesain, jangan nunggu. Dan kita ngerasain begitu itu dosa sempat stay, sempat nginep dalam diri kita sehari aja, itu lebih susah lagi ngobatinnya. Lebih susah. Lebih capek. Lebih ribet. Semakin lama tuh itu kayak noda kan jemaah. Noda. Makanya kata Nabi kan nukitat lahu nuktatun sauda. Nabi SAW mengatakan apabila seorang melakukan kesalahan itu ditorehkan titik hitam di dalam hatinya. Noda, noda hitam. Noda hitam di dalam hatinya. Anak kita tuh main hujan-hujanan, pakai t-shirt warna putih, pulang-pulang itu kena tanah tuh t-shirt. Apa yang harus kita lakukan? Kaosnya tuh, kaosnya kena tanah. Kaos putihnya. Langsung cuci saat itu juga. Jangan masukin pakaian kotor, lalu besoknya baru dicuci. Udah ribet. Itu kalau besoknya, dua harinya lebih ribet lagi. Tiga hari lebih ribet lagi. Semakin itu ribet. Nah, coba kita lihat. Kita yang punya kebiasaan, kita yang punya hal buruk. Kita semua punya deh. Apalagi yang bicara. Kita punya sifat negatif. Kenapa susah banget dirubah? Karena kita endapin bertahun-tahun. Bukan 2-3 hari lagi. Bertahun-tahun tuh kita biarin. Tinggal dalam hati kita, tinggal dalam diri kita. Sekarang, la haula wala quwata illa billah. Itu kalau bukan pertolongan Allah, gak bisa kita. Setengah mati, ya Allah. Itu begitu, apa misalnya, sifat malas. Sifat malas yang kita pelihara. Bertahun-tahun, lu untuk jadi orang rajinnya setengah mati, udah. Benar kan? Lihat, ini konsep Islam, ya Allah. Islam tuh mewah banget, jamaah. Makanya kita harus belajar kajian rutin, baca kitab para ulama, langsung berinteraksi dengan ayat dan hadis biar kita lihat langsung nih, ini konsep mahal, ini konsep kehidupan. Anda buat kesalahan, clearkan hari itu, Anda tobat sama Allah hari itu. Siang selesaikan malam, malam selesaikan siang. Itu pun udah agak terlambat kata para ulama. Kalau bisa salah siang, selesaikan siang. Sore salah, tobat sore. Malam salah, tobat malam. Pagi salah, tobat pagi. Duha salah, tobat duha. Siang lagi salah, tobat siang lagi. Tapi kalau enggak, jangan mundur. Allah masih buka kok. Walaupun agak terlambat. Bayangkan sebagian orang mengatakan, ini agak terlambat loh. Kita, iya besok deh. Oh iya nanti deh. Aduh gue belum. Itu tambah mengkarat jemaah. Semakin mengkarat, semakin noda itu enggak dicuci, semakin susah dihilangkan. Dan itu keinginan syaitan. Syaitan nunda, udah tunda. Kan taswif. Kata para ulama menunda-nunda itu adalah tentaranya si iblis udah. Tentaranya si iblis. Itu konsep kita. Nunda itu tentaranya iblis. Karena begitu kita tunda, semakin sulit dihilangkan. Semakin berat dihilangkan. Ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita renungkan. Nah, sekali lagi hadirin yang Allah muliakan. Pelajaran berikutnya, saya ingin tanya, ketika kita merasa agak terlambat, kita tuh kalau ingin membuat baik, tapi rasanya udah terlambat nih, pasti kan ada sifat maju mundur dalam diri kita. Aduh, gue maju nggak ya? Udah terlambat. Udah mau pulang aja deh. Jangan. Coba dulu. Tapi udah terlambat. Aduh, gue mau pulang aja. Jangan. Pokoknya perang batin gitu loh di dalam hati kita. Atau mungkin kita debat sama teman kita. Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan tangannya untuk orang yang melakukan kesalahan di waktu di waktu siang agar ia bertobat di waktu malam. Gak ada kata terlambat. Ayo dong coba dong, tobat deh. Dan lihat bahasa yang digunakan oleh Nabi SAW. Konsep yang digunakan Allah dan Rasulnya. Membentangkan tangannya. Kan itu konsep yang ada di kehidupan. Kenapa sama? Ya kan yang menciptakan satu. Kita untuk memberikan rasa nyaman kepada teman kita, kepada sahabat kita, kepada orang yang kita cintai, atau kepada teman dekat kita, kepada murid kita. Bahasa kita apa? Kita akan bilang, pokoknya kapanpun lo butuh gua akan terima lo dengan tangan terbuka. Lihat, tangan terbuka, gak ada kata tangan tertutup, tangan terbuka. Seorang guru bilang sama muridnya, jangan pernah sungkan. Kapanpun kamu butuh, saya sebagai gurumu selalu siap menerimamu dengan tangan terbuka. Ya Allah, itu kalau murid udah dengar kata itu udah zrrr. Ya Allah, ini guru ana nih. Dengan tangan terbuka. Kapanpun tangan terbuka. Seorang ibu misalnya, nak, kamu melakukan kesalahan apapun. Misalnya anaknya mau kompetisi, mau perlombaan, mau kejuaraan, deg-degan, grogi, takut salah dan seterusnya. Atau anaknya melakukan kesalahan fatal di sekolahnya, kesalahan fatal, sangat memalukan. Lalu nunduk aja, sedih aja anaknya ini, salah fatal segala macam. Dia nyontek lalu ketahuan, lalu di apa, semua satu sekolah bicarain dia. Atau dia melakukan kesalahan. Lalu ibunya bicara, nak, separah apapun kesalahan kamu, kamu adalah anak ibu. Dan ibu selalu terima kamu dengan tangan terbuka. Ya Allah, itu nangis tuh anak. Walaupun preman di sekolah itu nangis mungkin sama ibunya. Anak ke preman di SMA gitu. Wah, gak ada yang berani sampai makanya buat kesalahan fatal. Itu digituin sama ibunya, nangis tuh. Atau sama ayahnya. Tapi kalau ayah udah, kamu bikin malu keluarga aja, udah kabur dari rumah jemaah. Muka bapak mau taruh di mana? Ya di situ pak. Emang bapak mau taruh di mana lagi? Dijawab sama tuh anak. Bapak yang gak punya waktu selama ini. Saya jadi begini tuh gara-gara ribut ya udah. Tapi kalau melakukan kesalahan fatal, mungkin ketangkep polisi. Bawa ganja, mungkin bawa putau. Tapi sedih nih anak, ya Allah. Hancur hidup gua. Ayahnya datang ke kantor polisi. Bisa saya bicara sama anak saya? Kata ayahnya, kamu tanggung jawab, nak. Kesalahan itu sebuah proses dalam kehidupan. Seburuk apapun nama kamu di masyarakat, ayahmu selalu menerima kamu dengan tangan terbuka. Ya Allah, jemaah. Oh, itu bangkit lagi. Atau kalau yang ada kejuaraan gitu, gak usah takut salah, nak. Biarin aja. Apapun hasilnya, mau kamu menang, mau kamu kalah di partai ini, mama atau ibu akan sambut kamu di depan dengan tangan terbuka. Ya Allah, itu senang banget, jemaah. Senang kita. Senang. Seperti yang tadi. Atau murid melakukan kesalahan fatal, udah fatal udah sama gurunya. Gurunya bilang, kesalahan sefatal apapun, saya tetap terima kamu dengan tangan terbuka. Jangan pernah ragu. Kembalilah. Ayo kembali, kita bangkit lagi. Oh, udah jamaah, luar biasa. Lihat ini konsep yang Allah berikan. Sefatal apapun dosa kita, seburuk apapun maksiat yang kita lakukan, sesalah apapun kita, ketahuilah Allah menerima kita dengan tangan terbuka. Tangan terbuka. Makanya kata liyatuba musiun nahar, agar orang melakukan dosa di siang hari gak sungkan-sungkan untuk kembali kepada Allah, untuk bertobat. Karena Rabb-nya terima, bukan hanya terima. Ya besutu, ya daud itu dalam jamaah, dalam. Membentangkan tangannya, membuka tangannya. dengan tangan terbuka. Itu memberikan rasa nyaman, rasa diterima, rasa harapan. Bukan hanya harapan, ini merasa diterima. Merasa nyaman, merasa tenang. Tangan terbuka. Ya Allah, gue pikir gue makhluk paling kotor, paling hancur. Gue dibuang sama keluarga gue. Gue gak dianggap sampah masyarakat. Tapi Rabbul Alamin, Al-Ghani, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu mengatakan, itu membuka tangannya buat kita. Subhanallah. Di saat mungkin orang diusir, gak diterima di lingkungannya. Dikatakan pecundang. Rumah tangganya hancur. Dicampakkan sama suaminya misalnya karena dia melakukan kesalahan. Oke, suami Anda mencampakkan Anda, Rob Anda menerima Anda dengan tangan terbuka dan membentangkan tangannya. Masa gak ada perasaan? Ya Allah, hadirin, jangankan Rob, jangan di dunia, di lingkungan, di masyarakat, jangankan Rob, jangankan Allah, itu kalau ada orang merasa dibuang sama masyarakat lalu diterima dengan tangan terbuka oleh orang jahat, oleh kepala gangster, jadi anggota geng itu, jemaah. Jadi ketika ditanya, lo kenapa sih masuk dunia gini, lo tutup mulut ya, dulu nggak ada yang mau terima gue, yang mau terima kita abang gue itu, sekarang gue akan rela mati buat dia. Itu kan di banyak kondisi itu, kenapa orang bisa fanatik begitu, karena pada saat dia jatuh, Hanya orang itu yang menurut dia terima dia dengan tangan terbuka. Hanya menurut dia. Dia gak tahu bahwa Rabb-nya terima dia. Rabb-nya tuh terima dia. Subhanallah. Ini yang mungkin perlu kita camkan bersama-sama. Semoga bermanfaat. Ya busutu yadahu billayl. Liyatuba musi'un nahar wa yabusutu yadahu bin nahar liyatuba musi'a liyatuba musi'un layl. Allah terima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu malam dan di waktu siang ketika mereka bertobat kepada Allah, dan pintu itu tidak akan tertutup sampai matahari terbit dari barat. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Semoga bermanfaat, dan silakan lanjut lagi zikir pagi yang belum tuntas, atau yang ingin melakukan salat isyraq atau syuruq karena dalam kondisi seperti ini, silakan dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.